الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah kitab Tauhid yakni Fathul Majid sampai kita di bab yang ke-13 babun minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairahu aw yad'u ghairahu bab minasyirk. Bab termasuk di antara kesyirikan adalah ayyastaghitsa bighairillah, seseorang minta perlindungan, minta bantuan apa? Minta bantuan atas kesulitan, kesempitan, kesusahan. Minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena istighatsah itu adalah ibadah. Kapan meminta? Ya sebenarnya istighatsah termasuk dari doa, permintaan. Cuman lebih khusus pada perkara yang ketika kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, mepet, barakallahu fikum, butuh bantuan pada saat itu. Adapun berdoa, ya lebih umum lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun min asy-syirki ayastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairahu. Baik. Aw yad'u ghairahu. Babun min asy-syirki termasuk dari kesyirikan adalah minta bantuan, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah. Asy-syarh qala Syekhul Islam al-istighatsatu hiya talabul ghaus. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, al-isti'adzah, al-istighatsah, istighatsah itu adalah talabul ghaus. Baik. Talabul ghaus, minta bantuan. Wa huwa izalatu syiddah. Yaitu untuk menghilangkan kesulitan. Barakallahu fikum. Menghilangkan kesulitan yang ada pada kita, kesengsaraan, kesempitan, butuh sangat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang dia lakukan pada saat itu adalah apa? Doa istighatsah namanya. Baik. Kalau istinsar sama seperti minta pertolongan, nas talabun nas wal isti'anah talabul aun. Barakallahu fiik. Isti'anah minta bantuan. Wa qala ghairuhu al-farqu bainal istighatsati wad du'a. Dikatakan selain beliau yakni selain Syekh Islam Taimiyah, al-farqu bainal istighatsati wad du'a, perbedaan antara istighatsah dan doa, annal istighatsah la takunu illa minal makruh. Bahwa istighatsah itu tidaklah dilakukan kecuali dalam kondisi makruh. Karb, kesulitan. Barakallahu fiik. Karena orang itu merasa kesulitan, merasa sempit, merasa susah, maka doa yang dia panjatkan pada saat itu adalah doa istighatsah. Paham barakallahu fiik? Baik, seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badr. Barakallahu fiik. Betapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya. Baik, pasukan bukan untuk perang. Baik. Yang hanya 300 lebih sedikit. Sementara pasukan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu 1000 lebih. Kalau hitung-hitungan, sekali sapu habis kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sekali sapu sudah habis. Tapi yang namanya kemenangan, pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi keadaan bisa berbalik. Tapi Rasulullah SAW sadar pada saat itu bahwa beliau dengan pasukannya hanya berjumlah apa? 300-an lebih. Itu pun keluar bukan untuk berperang, cuma sekedar untuk mengapa? Menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang dipimpin pada saat itu oleh siapa? Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Tujuannya hanya untuk itu. Ternyata Allah SWT pertemukan justru dengan pasukan lengkap dari kalangan Quraisy. Pasukan lengkap. Yang dihadiri langsung oleh para tokoh-tokoh Quraisy. Wallahul musta'an. Baik. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau sampai kain penutup pundak beliau terjatuh dari pundak beliau. Subhanallah. Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum." Sampai Abu Bakar sendiri mengatakan, "Ya Rasulullah, cukup permohonanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi permohonanmu." Istighatsah dalam kondisi sempit. Aini istighatsah la takunu illa minal makruh. Wa du'a ammu minal istighatsah. Adapun doa lebih umum. Doa dalam kondisi orang senang, dalam kondisi orang susah, dalam kondisi orang jadi banyak. Doa lebih umum secara barakallahu fik. Minal makruhi wa ghairihi. Dalam kondisi susah atau lapar. Fa'atuhu du'a ala al-istighatsah min atil 'ammi 'ala al-khass. Maka diikutkannya doa setelah istighatsah ini hanya pengikutan sesuatu yang umum untuk sesuatu yang khusus. Fa bainahuma 'umumun wa khususun mutlaq. Maka antara istighatsah dengan doa adalah keumuman dan kekhususan secara mutlak. Yajtami'ani fi maddatin wa yanfaridu du'a 'anha fi maddah. Fayajtami'ani fi maddah. Maka dua-duanya istighatsah dengan doa, yajtami'ani fi maddah, berkumpul dalam satu materi. Apa itu? Sama-sama berdoa. Paham? Sama-sama berdoa. Wa yanfaridu du'a 'anha fi maddah, dan bersendirian doa dari istighatsah dalam satu maddah, satu materi. Yani ketika istighatsah itu ketika hanya orang sempit, susah, sengsara. Barakallahu fiik. Sementara doa ya secara umum. Fa kullu istighatsatin du'a wa laysa kullu du'ain istighatsah. Maka ringkasnya bisa dikatakan semua istighatsah adalah doa. Paham? Dan tidak semua doa adalah istighatsah. Barakallahu fiik. Wa qawluhu aw ya'du ghairahu. Atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini istighatsah dan berdoa kepada selain Allah. Itu intinya. Siapa yang berdoa dan istighatsah kepada selain Allah, berarti dia musyrik kafir. I'lam anna du'a nawani. Ketahuilah bahwa doa itu dibagi menjadi dua. Doa ibadah wa doa mas'alatin. Doa ibadah dan doa masalah. Barakallahu fiik. Wa yuradu bihi fil Qur'ani hada taratan wa hada taratan. Dan kalau disebutkan dalam Al-Qur'an, terkadang yang dimaksud adalah doa ibadah, terkadang juga doa apa? Masalah. Wa hada taratan wa yuradu bihi majmu'uhuma, dan terkadang diinginkan dua-duanya. Fa du'aul mas'alati, maka doa permintaan, wa talabu ma yanfa'u da'i min jalbin afin au kashfi dhurri. Maka di sini diterangkan doa masalah, doa permintaan. Huwa talabu ma yanfa'u da'i, yakni seorang yang meminta kepada Allah sesuatu yang bermanfaat untuknya. Min jalbi naf'in au kashfi dhurrin, untuk mendapatkan kemanfaatan atau dipalingkan dari dia kejelekan. Wa li hadza ankarallahu 'ala man yad'u ahadan min dunihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapapun yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mimman la yamliku dzurran wala naf'a, dari kalangan yang dimintai dan tidak mampu memiliki kemanfaatan dan kemudaratan. Kaqaulihi qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa' wallahu was-sami'ul 'alim. Qul ata'buduna min dunillah, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, apakah kalian akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki untuk kalian kemanfaatan dan kemudaratan? Yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan kemudaratan dan kemanfaatan kepada kalian. Kenapa kalian sembah? Begitu maksudnya. Patung berhala, kuburan, pohon, apapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan untuk kalian kemanfaatan dan kemudaratan. Ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kalian sembah selain Allah tidak mampu memberikan kemudaratan dan kemanfaatan. Wallahu huwas samiul alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kapan kalian meminta kepada Allah, Allah mendengar permintaan kalian dan Allah akan memberikan pemberian untuk kalian. Qauluhu qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-hudatina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakan wahai kaum muslimin kepada mereka orang-orang musyrikin, anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna, apakah kita akan kembali meminta memohon kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan untuk kita? Wa nuraddu 'ala aqabina, dan kita akan kembali ke belakang menjadi orang-orang musyrik. Ba'da idh hadana Allah, setelah kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita akan kembali meminta kepada zat-zat yang tidak mampu memberikan kemanfaatan dan kemudaratan untuk kita? Kita akan murtad ulang. Ba'da idh hadana Allah, setelah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi istahwathu asy-syayatinu fil ardh, seperti orang-orang yang dipecundangi oleh syaitan di atas muka bumi dalam kondisi bingung. Lahu ashabu yad'una ila al-huda'atina, mereka memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang senantiasa memanggil kepada kekufuran dan kesyirikan. Mari, mari, mari. Kita tidak akan mau seperti itu. Setelah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak ulang untuk melakukan kesyirikan. Tidak boleh. Tidak mau kita. Kembali menjadi dungu. Barakallahu fiik. Kembali menjadi jahiliyah. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, kita ini hanya diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Allahu rabbul alamin. Wa qala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'una ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak akan bisa memberi kemanfaatan dan kemudaratan untuk engkau. Baik. Fa in fa'alta, kalau engkau masih tetap melakukannya, berdoa kepada selain Allah padahal sudah dipastikan yang kalian minta itu tidak mampu memberikan kemanfaatan dan kemudaratan untuk kalian, fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau Anda masih seperti itu modelnya, masih minta kepada selain Allah, berarti Anda termasuk orang-orang yang zalim. Barakallahu fiik. Subhanallah. Qala Syekh Islam, fa kullu du'ain ibad, kullu du'ain ibadah. Kullu du'ai ibadatin mustalzimun li du'ail mas'alah. Semua doa ibadah, maksudnya di sini doa ibadah adalah semua yang kita lakukan dari ibadah itu adalah doa. Paham? Baik. Semua yang kita lakukan dari ibadah itu adalah doa. Doa untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Itu namanya doa ibadah. Baik. Adapun doa masalah, Anda mengatakan ya Allah berikan aku ya Allah, itu juga ibadah. Tapi dalam bentuk meminta. Barakallahu fiik. Doa ibadah itu ya dalam Anda dalam bentuk lebih luas dari itu. Anda puasa, Anda sholat, Anda zakat, Anda berharap apa? Anda kan berdoa dengan itu sesungguhnya, supaya puasa Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Anda diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu kalian minta? Ya kan? Baik. Adapun doa masalah Anda menengadahkan tangan Anda ke langit, barakallahu fiik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah tolong saya, ya Allah rezekikan rezekimu untuk aku ya Allah, dan seterusnya. Itu namanya doa masalah, barakallahu fiik. Anda bertasbih, itulah doa, barakallahu fiik, doa ibadah namanya. Baik, maka dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, "Inna du'a al-ibadah mustalzimun li du'a al-masal." Baik, bahwa doa ibadah, Anda beribadah itu mustalzimun li du'a al-masalah. Anda sebenarnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta doa masalah. Kama anna du'a al-masalah mutadhammin li du'a al-ibadah. Sama seperti kalau Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah." Perbuatan Anda meminta itu adalah ibadah. Paham ini? Baik. Mudah-mudahan sampai. Anda sholat, Anda puasa. Sebenarnya Anda apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, paham? Baik. Walaupun Anda melakukan apa? Bentuk ibadah, sholat, ruku gitu, macam puasa. Taib. Di sisi yang lain, ketika Anda mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong saya, ya Allah, berikan saya, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, rahmati saya, ya Allah, ya Allah. Baik. Itu adalah permintaan. Mengandungi apa? Ibadah. Karena perbuatan Anda meminta itu adalah apa? Ibadah. Doa adalah ibadah. Baik. Wa qad qala ta'ala an khalilihi. Ya, sudah situ. Sampai di mana? Qala Syekhul Islam tiba. Lompat kita ya atau qala syul islam fa kullu du'a'i ibadah mustalzimun li du'a'il masalah wa kullu du'a'i masalati mutadhammin li du'a'il ibadah qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an wa khufya. Taib, tunduk dalam kondisi berdoa dengan suara lirih. Ini hukum asal doa. Tidak perlu diangkat-angkat itu suara. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tidak perlu. Barakallahu fiik. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang kalian seru itu bukan tuli. Barakallahu fiik. Yang kalian mintai itu Allah Maha mendengar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah SWT tidak mencintai orang-orang melampaui batas. Wa qala qul ara'aytum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabullah. Qul, katakanlah Rasul kepada mereka, ara'aytum, yani akhbiruni, khabarkan kepadaku, sekiranya datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala atau datang kepada kalian hari kiamat itu, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin, apakah selain Allah kalian seru jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang jujur? Bal iyyahu tad'un, bahkan dalam kondisi mepet, dalam kondisi susah, dalam kondisi sengsara, kalian hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kondisi orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau dalam kondisi barakallahu fikum, dalam kondisi lapang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi mereka susah sengsara, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghashahum mawjun kadzul ida Allah mukhlishin lahu din la in anjaytana min hadhihi lakunna minasy-syak. Masyaallah. Kalau mereka berada di tengah-tengah laut, diombang-ambing oleh badai topan, mereka pun mengira bahwa mereka akan mati dengan itu. Mereka pun langsung menyuruh hanya kepada Allah SWT. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, selamatkan kami. Jika engkau selamatkan kami dari mara bahaya ini, maka kami akan bersyukur kepada engkau. Begitu dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, kembali dia melakukan kesyirikan. Maka di sini dikatakan, ketika datang azab kepada kalian atau hari kiamat telah menimpa kalian, apakah masih selain Allah kalian seru? Barakallahu fikum. Bal iyyahu tad'un, bahkan kalian pada saat hanya menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Maka pada saat kalian dalam kondisi mepet itu, Fayakshuma tada'una ilaihi, maka Allah menyingkap apa-apa yang kalian minta untuk Allah singkap dari kalian, dari malapetaka barakallahu fikum musibah. Insya kalau Allah menghendaki, watan sauna ma tusyrikun, dan pada saat itu kalian pun lupa dengan apa-apa yang kalian persekutukan Allah dengannya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa dulunya barakallahu fikum orang-orang musyrikin lebih mending kesyirikannya ketimbang dia. Musyrikin sekarang, orang-orang musyrikin dahulu barakallahu fikum, kalau mereka susah mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam kondisi lapang mereka mempersekutukan Allah SWT. Musyrikin sekarang dalam kondisi susah, sengsara, lapang, bahagia, mereka hanya menyuruh kemana? Tetap dengan kesyirikannya. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika orang-orang di pesawat. Baik. Pesawat dengan keguncangan hebat, orang tak angka-angka, tak lipar-lipar. Turbulensi terjadi. Kalau tidak pakai tali sabuk ini, orang tak terpelanting ke masa anak mati. Saat seperti itu, orang akan memanggil siapa yang dia panggil. Orang-orang Syiah akan memanggil siapa? Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Husein, Ya Husein. Para muwahhid akan memanggil, Ya Allah, Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu muwahhid. Baik. Orang-orang sufinya akan mengatakan, Ya, siapa? Ya Abdul Qadir Jailani. Baik. Ya Syamsan, Ya Idrus. Baik. Ya, baik. Ya Syekh Yusuf. Barakallahu fiik. Pokoknya siapa yang dia anggap bisa menolong, karena orang sufia ini memiliki apa? Memiliki wali-wali yang mereka yakini bahwa di alam semesta ini ada wali kutub namanya. Baik, yang menjaga alam semesta ini. Ada wali yang mereka sebut dengan Ghaus. Ghaus. Yani Ghaus ini ya dipakai untuk istighatsah. Wali ini yang mereka panggil namanya ketika mereka butuh bantuan. Barakallahu fiik. Kutub atau Ghaus. La haula wa quwwata illa billah. Syirkum billah. Lahu da'wah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kalian menyeru memanggil selain Allah Subhanahu wa taala apapun. Wa qala lahu da'watul haq, milik Allah Subhanahu wa taala dakwah yang hak. Wal ladina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi syai. Dan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bi syai. Yang mereka seru itu tidak mampu untuk mengijabah sedikit pun apa yang mereka minta. Barakallahu fiik. Yang mereka minta kesembuhan ke wali fulan, yang mereka minta ke longgaran rezeki, dia minta keturunan, minta jodoh, minta macam-macam. Barakallahu fiik. Selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pastikan. Baik. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai', tidak mampu mereka untuk mengijabah sedikit pun. Illa kabasiti kafahidal ma'i yablughah wa ma huwa bi'an. Perumpamaannya persis sama seperti orang yang menyulurkan tangannya ke air agar supaya air itu mengalir ke atas sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibaligh, dan tidak akan pernah itu terjadi. Paham barakallahu fikum? Baik. Kalau mau minum air, ambil itu air, tuang ke apa? Tuang ke mulut, barakallahu fikum, diminum baik-baik. Bukan dengan cara menjulurkannya ke air itu tangan agar supaya air itu mengalir melalui tangan langsung masuk ke mulut. Sama dengan tidak mungkinnya yang mereka seru selain Allah barakallahu fikum untuk memberikan apa yang mereka ingin. Sama-sama tidak mungkin. Paham barakallahu fikum? Sama-sama tidak mungkin yang mereka mintai selain Allah Subhanahu wa taala, apakah wali, apakah jin, wala syaitan, wala orang yang sudah mati, orang saleh, mereka tidak mampu memberikan apapun yang mereka ingin. Barakallahu fikum. Sama seperti tidak mungkinnya barakallahu fikum ketika seseorang menjulurkan tangannya ke air agar supaya air itu mengalir ke mulutnya. Wa ma huwa bibalik. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak ada doanya orang kafir kecuali apa? Pada kesesatan. Wa amsalu hadza bi fil Qur'an min du'ail mas'alah akthar min an yuhsa. Doa yang seperti ini, permisalannya seperti dalam Al-Qur'an, terlalu banyak untuk kita hitung-hitung dan untuk kita kumpulkan. Wa huwa yatadhammanu du'a al-ibadah, dan ini mengandungi doa ibadah. Kapan ada minta berarti ada telah mengibadahinya, karena beribadah itu adalah karena doa itu adalah ibadah. Li'anna sa'ila akhlasa su'alahu lillah. Karena orang yang meminta, dia telah mengikhlaskan, mensucikan, memurnikan permintaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika min afdalil ibadat, dan termasuk ibadah yang paling utama. Wa kadzalika dzakir lillah, demikian juga orang yang berzikir kepada Allah. Wa tali li kitabihi wa nahbihi, orang yang membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Talibu minallahi bil ma'na, sebenarnya dia minta kepada Allah secara makna. Paham barakallahu fik? Ketika ada orang mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dia kan berzikir, berzikir adalah ibadah. Barakallahu fik. Pada hakikatnya dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di setiap tasbih yang diucapkannya tadi dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita ulangi. Taib. Wa tali wa kadzalika dzakirillah. Demikian juga orang yang berzikir kepada Allah, demikian juga orang yang baca Al-Qur'an. Sebenarnya mereka talibu minallahi bil makna. Secara makna mereka juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu da'iyan 'abidan. Maka jadilah dia sebagai seorang yang meminta juga seorang yang beribadah. Fatabayyana nabi hadza qulu syekhul Islam inna du'a al-ibadah mustalzimun li du'a al-masalah. Jelasnya dari sini kepada syekhul Islam bahwa du'a al-ibadah mustalzimun li du'a al-masalah. Bahwa ketika kita beribadah, apa du'a al-ibadah? Doa atau secara gampangnya kalau kita katakan kalau kita berdoa apa mustalzimun li du'ail mas'al. Dia sebenarnya berdoa dengan doa mas'al. Paham barakallahu fikum? Ya artinya setiap kita beramal saleh, setiap kita beribadah sebenarnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya. Kama anna du'al mas'ala, sebagaimana kalau kita berdoa kepada Allah meminta, ya Allah berikan aku ini, berikan aku ini, berikan aku ini. Meminta barakallahu fikum. Karena doa al-masalah mutadhammin doa li du'ail ibadah, dia mengandungi doa ibadah, mengandungi ibadah. Ketika dia minta sebenarnya dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib qala qala ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kekasihnya Ibrahim alaihi salatu wasalam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi syaqiya. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi. Kata Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, aku meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'u rabbi, dan aku hanya berdoa kepada Rabbku. Asa Allah aku nabi doa Rabbi syaqiya, semoga saja aku tidak akan menjadi orang-orang sengsara ketika aku berdoa kepada Rabbku. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjauhi mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub, kami memberikan hibah, memberikan pemberian anugerah kepada Ibrahim berupa Ishaq dan Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan nabi. Fasara du'a min anwa'il ibadah. Taib, maka jadilah doa itu min anwa'il ibadah, min anwa'il ibadah, adalah bagian dari jenis-jenis ibadah. Fa inna qawlahu wa'adu rabbi, karena ucapan Nabiullah Ibrahim wa'adu rabbi, dan aku berdoa kepada Rabbku asa alla akuna bi du'a'i rabbi syaqiya, agar supaya semoga saja alla akuna bi du'a'i, aku tidak menjadi orang-orang sengsara dengan doaku ini kepada Rabbku. Kekaulihi Zakaria, seperti doanya, ucapannya Zakaria, Rabbi inni wahalal azmu minni washta'ala ru'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Rabbi inni wahalal azmu minni, wahai Rabbku, sungguh telah lemah tulang belulangku ini, washta'ala ru'su syaiba, dan rambutku pun sudah menjadi putih, sudah ishtala, menyala sebenarnya. Kata-kata ishtala itu artinya menyala. Dari awalnya hitam, sekarang sudah menjadi putih. Sama seperti gelap menjadi terang. Paham barakallahu fikum? Ungkapan yang diungkapkan oleh Nabiullah Zakaria. Ini wahanal azmu minni, sungguhnya wahai Rabbku, telah lemah tulang belulangku ini karena sudah menjadi tua. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepala pun ini sudah menjadi putih, berubah semuanya. Walam akum bidu'ai rabbi syaki, dan aku tidak pernah sengsara, aku tidak pernah merugi dengan berdoa kepada Rabbku. Wa qad amara Allah ta'ala bihi fi mawadi'i kitabihi qawlihi, dan Allah SWT merintahkan untuk kita berdoa di banyak tempat dalam Al-Quran, seperti firman-Nya, "Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufiyah." Baik, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan kondisi tadarru, tunduk, dan dalam kondisi suara yang lirih, suara yang kecil. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian melakukan pengrusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya. Wad'uhu khawfa wa tama'a, dan berdoalah kalian kepada Allah SWT dalam kondisi khawatir dan dalam kondisi berharap. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa hadha huwa du'aul mas'alah al-mutallam lil ibadah, ila du'a mas'alah permintaan yang mengandungi ibadah. Aina da'iya yargabu ilal mad'u wa yakhda'u lahu wa yatadallal, karena ketika orang itu berdoa apa, yargabu ilal mad'u, dia berharap kepada yang dia mintai, wa yakhda'u lahu, dan tunduk kepadanya, merendahkan diri untuknya, bagairu dzalika. Wa dhabitu hadha anna kulla amrin syara'ahu Allahu li'ibadihi wa amarahum bihi, yang menjadi kaedahnya, anna kulla amrin syara'ahullah, bahwa setiap perkara yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya dan apa yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya, fati'luhu lillahi ibadah, maka ketika kita melakukannya untuk Allah, maka itu adalah ibadah. Sekali lagi, semua apa yang Allah perintahkan untuk kita melakukannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, berarti doa itu adalah ibadah. Barakallahu fiik, fati'luhu ibadah. Fa idza surifa min tilkal ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrik. Fa idza sarf, kalau ada seseorang membalikkan, menyerahkan, memberikan sebagian dari ibadah-ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah menjadi musyrik. Barakallahu fiik. Siapa yang istighatsah? Istighatsah adalah ibadah. Berdoa adalah ibadah. Rukuk sujud ibadah. Ibadah-ibadah ini kapan diberikan kepada selain Allah, berarti dia telah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu. Baik. Fa idza sarafa min dha min tilka al-ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrik. Taib musadimul lima ba'athahu Allah, ma ba'atha Allah bihi rasulahu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang Allah utus rasul dengannya. Sebagaimana firman-Nya, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakan, "Qulillaha a'budu, hanya Allah yang aku sembah, mukhlishan lahu dini." Mengikhlaskan untuknya agamaku, yakni seluruh ibadahku. Wa sya'ti li hadha mazidu bayanin insyaallah taala. Dan akan ada tambahan pembahasan nanti tentang masalah ini. Insyaallah bisa dipahami bahwa doa itu dibagi menjadi dua, doa masalah dengan doa ibadah. Barakallahu, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, Anda beribadah berarti Anda telah berdoa. Anda berdoa berarti Anda telah beribadah. Barakallahu. Jadi kapan Anda berdoa kepada selain Allah, berarti Anda telah mengibadahinya. Berarti Anda telah melakukan kesyirikan waliyat. Baik. Kita cukup sampai sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Antas takut.